Masa remaja adalah masa paling indah. Remaja adalah masa yang paling bahagia. Banyak lika-liku di dalamnya. Remaja, generasi agama. Remaja, generasi bangsa. Pendengar, sesaat lagi Anda akan menyimak kalam remaja di 101,4 RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Did you ever hear about the boy who ate and ate and ate? He ate early in the morning and he ate when it was late. But he didn't thank Allah for all the yummy food he had. And he ate so much it made him sick, which really made him sad. He ate day. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan siar Jalan Adi Sumarmo 181 Solo, media dakwah syariah 107,7 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Dan juga disambung siarkan di 101,4 Hits FM Solo. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita selalu panjatkan karena dengan nikmatnya, dengan hidayahnya, alhamdulillah kita di kesempatan sore hari ini bisa berjumpa kembali dalam program Kalam Remaja. Dan saya Muhammad Al-Faruq ya, di sini akan menemani Anda sebagai pembandu acara sampai nanti insyaallah pukul 5:30. Dan tentunya kita juga sudah kedatangan Ustaz Burhan Shodiq yang nanti akan menjadi narasumber di Kalam Remaja kali ini. Dan langsung saja kita sapa beliau, Ustaz Burhan Shodiq. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Ya, apa kabar Ustaz Burhan? Alhamdulillah sehat, Mas. Hujan-hujan ini ya, tadi, Mas. Hujan-hujan, Ustaz. Iya. Wah, subhanallah ya. Semangatnya luar biasa berarti. Iya, insyaallah. Ya, mudah-mudahan amin. Di kesempatan kali ini Ustaz akan membahas tentang apa ini, Ustaz? Ya, ini judulnya agak lumayan menggelitik nih ya. Ketika janji menikahi tak lagi sakti. Luar biasa ini. Ya, pendengar RDS nanti yang ingin bertanya nanti di sesi tanya jawab ya, ada di via telepon Anda bisa bergabung 765-1818 atau juga Anda bisa melalui SMS di 081-226-170-777. Dan mungkin bagi Anda yang mendengarkan via streaming, Anda juga bisa untuk bertanya lewat komentar di Facebook ya. Insya Allah nanti akan ada status terbaru RDS, silakan aja untuk komentar di situ untuk bertanya dengan Ustaz Burhan Shodiq. Ya. Baik, untuk mempersingkat waktu kita persilakan Ustaz untuk menyampaikan materinya. Tafadhol Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudillalah wa ma yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan sore hari ini kita berjumpa kembali di program Kalam Remaja, kajian Islam spesialis untuk para remaja dimanapun kamu berada. Dan salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga terlimpahkan kepada segenap keluarga beliau, para istri-istri beliau, putra dan putri beliau, serta seluruh tabi'in, tabi'ut tabi'in, para sahabat, para sahabiah, dan juga seluruh umat Islam dimanapun mereka berada. Remaja RDS yang dimuliakan Allah, kadang-kadang dalam sebuah pergaulan tuh kita dekat sama seseorang. Saking dekatnya kemudian seseorang itu menganggap tidak cuma sekedar teman. Berarti apa dong? Musuh? Bukan ya. Tidak cuma sekedar teman, lebih daripada seorang sahabat. Lalu kemudian ada perasaan-perasaan muncul ya, suka, kagum, senang, cinta. Dan ada harapan-harapan yang tumbuh sebagaimana tumbuhnya jamur di musim hujan. Harapan itu semakin membesar hingga kemudian ternyata memunculkan sebuah perasaan ingin memiliki yang bernama CINTA. Dan CINTA itu kemudian saling bertemu di hati yang sama. Si cowok juga merasakan hal yang sama, si cewek juga merasakan hal yang sama. Tapi ternyata ketika melihat usia, oh ternyata usianya masih sangat muda. Apa yang akan terjadi manakala kemudian keduanya melangsungkan pernikahan, maka seperti kata iklan, apa kata dunia, ya kan? Lalu kemudian apa yang mesti dilakukan? Karena pergaulan itu semakin dekat, perkenalan semakin lekat, hingga akhirnya benih-benih cinta itu semakin lama semakin semburat, tidak bisa disembunyikan, tidak bisa dirahasiakan, dan akhirnya terdeklarasikan, tersampaikan kepada yang bersangkutan. Ketika sang cowok mengatakan aku cinta padamu, dan kemudian sang cewek juga mengatakan aku juga punya perasaan yang sama. Tapi karena masih sekolah, masih duduk di bangku SMP, masih duduk di bangku SMA, masih harus menyelesaikan kuliah, akhirnya keduanya tidak bisa melakukan apa-apa. Kalau menikah tidak bisa, kalau pacaran takut terkena dosa. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kemudian masing-masing berjanji untuk menikahi atau dinikahi. Janji ini terpaksa disampaikan karena tidak lagi punya solusi lain selain berjanji. Maka akhirnya berdua di bawah pohon apa mas? Pohon beringin yang sangat rindang. Pohon talok. Pohon talok, pohon beringin yang sangat rindang. Kemudian mengukir namanya di pohon itu, namaku dan namamu bersama di pohon yang sama. Insya Allah saya akan menikahimu bila nanti saya sudah lulus, bila nanti saya sudah S1, bila nanti saya sudah bekerja, dan bila nanti kita direstui oleh orang tua kita berdua. Akhirnya, waktu berjalan, tahun berganti tahun, bulan berganti bulan, hari berganti hari, janji itu ditunggu-tunggu, tak lagi datang. Yang ada justru janji itu diingkari sekonyong-konyong sehingga hati yang sudah berharap kini hanya bisa bertepuk sebelah tangan. Sang cewek, sang muslimah, sang akhwat menunggu di tempat duduknya, lama sekali menunggu berharap bahwa sang pangeran akan memenuhi janjinya. Tapi ternyata sang pangeran yang 5 atau 10 atau 15 tahun yang lalu pernah berjanji ternyata sudah lupa dengan janjinya tersebut. Lalu bagaimana kalau kondisi ini terjadi? Nah, banyak di antara muslimah yang terjebak dalam model-model seperti ini. Dijanjiin untuk dinikahi, tapi ternyata pada saat dia sudah menunggu dengan kekuatan kesabaran sepenuhnya, tapi ternyata orang yang berjanji itu sudah lupa kalau seandainya sudah berjanji kepada seorang perempuan. Ketika ditagih baru ingat, oh iya, aku dulu pernah berjanji sama kamu ya di bawah pohon beringin itu. Tapi gimana, sekarang aku sudah punya istri, masa aku akan menikah lagi? Aku poligami dong misalnya. Akhirnya terjadilah pengingkaran janji tersebut, janji di atas ingkar, gitu ya Mas Wahyu. Mas Wahyu, Mas Faruk ya. Lalu akhirnya janji itu teringkari, tidak pernah terpenuhi. Padahal dalam Islam berjanji itu hukumnya harus ditepati, dan melanggar janji itu berarti apa? Berdosa. Bukan sekedar berdosa kepada orang yang kita janjikan, tapi juga berdosa kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada setiap muslim untuk melaksanakan janji-janji yang pernah diucapkan. Dalam surat An-Nahl ayat 91, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah itu sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Kemudian dalam surat An-Nahl ayat 94 disebutkan lagi, dan janganlah kamu menjadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antara kamu yang menyebabkan tergelincir kaki sesudah kokoh tegaknya, dan kamu rasakan kemelaratan karena kamu menghalangi dari jalan Allah dan bagimu azab yang besar. Jadi para cowok, para ikhwan, para muslim yang mengaku dirinya laki-laki kalau berjanji itu adalah harga diri Anda. Jangan sampai kemudian kita berjanji, tetapi dengan mudahnya kita mengingkari janji-janji kita itu. Apalagi kalau janji kepada seorang calon istri yang sudah menunggu dengan segenap hati. Karena apa? Menunaikan janji itu adalah ciri seorang yang beriman. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 hingga 6 disebutkan, telah beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu yang bla bla bla gitu kan, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Bahkan di beberapa riwayat yang lain disebutkan bahwa mengingkari janji itu adalah salah satu dari ciri-ciri orang munafik gitu kan. Dan ingkar janji itu adalah perbuatan setan. Oleh karena itu, remaja RDS, hati-hati dong kalau misalnya kita berjanji ya. Terutama berjanji untuk urusan-urusan seperti ini. Berat banget loh, misalnya ketemu sama seorang cewek, karena dia cakep, dia cantik, dia lucu, dia imut, dia ngegemesin ya. Kemudian kita takut berpisah sama dia. Untuk menikahinya kita juga belum mampu, kantong juga masih tipis, ya kan? Motor juga masih motor biasa aja, belum punya rumah, belum punya kontrakan, belum punya penghasilan. Daripada dia pergi dari pandangan mata, tidak lagi bisa berjumpa, akhirnya kita janjiin. Kamu setia ya, nunggu aku gitu. Kapan mas, kamu akan datang ke rumahku untuk melamarku? Nanti deh, insya Allah 3-4 tahun lagi saya akan datang melamar kamu. Tapi ternyata 3-4 tahun sudah jalan, dan si cewek menagih janjinya sudah lupa. Nah, dalam surat An-Nisa ayat 120 disebutkan, setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, padahal setan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain tipuan belaka. Jadi kalau orang yang suka berjanji tapi tidak pernah menepati, justru mengingkari, maka itu sama halnya dengan pekerjaan-pekerjaannya setan. Oleh karena itu, janji yang wajib ditepati itu adalah janji-janji yang ma'ruf. Ya, ini perlu diingat nih oleh remaja RDS. Tidak ada kewajiban bagi kita untuk memenuhi janji-janji yang mungkar. Misalnya janjian pengen pacaran, itu janjian mungkar tuh. Janjian berzina, oke nanti ya bulan depan kita berzina. Apakah harus ditepati? Enggak, justru jangan ditepati. Oke besok kita minum-minuman keras ya, itu janji-janji yang tidak perlu ditepati. Oke, besok kita maling ya, besok kita nyuri ya, gitu. Janji loh, kamu datang loh. Iya, saya datang. Apakah kita harus datang? Tidak, karena itu janji yang tidak perlu kita tepati. Nah, bagaimana dengan janjian menikah? Ya. Apakah itu sudah termasuk janji yang mengikat? Para ulama mengatakan, kalau cuma sekedar janji, itu bukan dianggap sebagai sebuah ikatan. Karena kalau ikatan untuk kaitannya dengan menikah ini adalah khitbah. Ya, kecuali kalau sudah dihitbah, kita sudah setor muka kepada calon mertua. Pak, ini saya yang akan menikahi anak bapak. Saya lamar anak bapak, pak. Sekarang cuma insya Allah nanti saya akan melangsungkan akad nikah sesuai dengan kesepakatan kita. Nah, kalau sudah dihitbah seperti itu dan kemudian si ahwat sudah mengiyakan khitbah tersebut, maka dia tidak boleh menerima pinangan lain. Tapi kalau seandainya itu cuma sekedar berjanji, maksudnya adalah oke deh kita berjanji ya akan menikah, itu tidak lagi menjadi sebuah ikatan. Karena di dalam sejarah tidak pernah ada janji seperti itu. Kemudian secara syar'i yang dibenarkan adalah khitbah, bukan sekedar berjanji. Jadi kalau mungkin hari ini kamu-kamu yang ada di rumah pernah dijanjikan seseorang, atau misalnya pernah dijanjikan orang yang sangat kita kenal untuk menikah dan dinikahi, kemudian dia menyelisih itu sebenarnya kembalinya kepada yang berjanji. Kemudian berikutnya, kamu jangan mudah untuk mengiyakan setiap janji yang datang ke kamu itu. Kamu jangan jadi orang yang terlalu lugu gitu ya. Cuma dikasih janji aja kemudian kita mengiyakan semuanya. Boleh gak aku begini, boleh gak aku begitu? Gak boleh mas, tapi nanti aku janjiin deh bahwa suatu saat kamu akan aku nikahi gitu. Oh ya sudah kalau gitu boleh gitu ya. Itu berarti kita tidak menjadi seorang remaja, pemuda, pemudi yang memiliki iman kepada Allah Ta'ala. Nah, itu saja mungkin pembahasan kita di kesempatan sore hari ini. Nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Baik, pendengar, tadi sudah dijelaskan prolog ya untuk bincang remaja kali ini. Maaf, kalam remaja maksud saya ya. Anda nanti bisa mendengarkan kembali ya di season kedua ada ya Ustaz ya? Iya. Ya, baik ya, kita akan jeda dulu sebelum ke season kedua. Bagi Anda nanti juga ada season tanya jawab. Silakan persiapkan pertanyaan-pertanyaan yang ingin Anda tanyakan dengan Ustaz Burhan Shiddiq dan kita akan kembali lagi setelah beberapa informasi yang berikut ini. 107,7 RDS. Did you ever hear about the boy who ate an egg and ate? He ate early in the morning and he ate when it was late. But he didn't thank Allah for all the yummy food he had. And he ate so much it made him sick, which really made him sad. Masih di program Kalam Remaja bersama Ustaz Burhan Shiddiq ya. Dan kita masih akan menemani Anda hingga nanti pukul 5:30 waktu Indonesia bagian Barat. Baik, ya sebelum melanjutkan pembahasan ya, kita ke SMS dulu ya ini ya Ustaz ya. Iya. Baik, kita ke SMS ini sudah ada beberapa dari Anda yang bergabung. Dari Mahmud di Tawangmangu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengen tanya ini, jika kita mempunyai perasaan sama seseorang tapi dari ortu seseorang tersebut inginkan pendamping anaknya setara dengan pendidikan dia, apakah kita harus memperjuangkan apa enggak Ustaz? Karena dia anak kuliahan sedangkan si cowoknya itu enggak Ustaz. Gimana Ustaz? Ya dipelajari dulu psikologis dari orang tuanya. Apakah kira-kira orang tuanya tersebut memang istilahnya itu anti apa ya, anti kompromi gitu ya. Jadi iya. Meskipun kita sudah melakukan berbagai macam pendekatan, ya, diskusi, rembukan, ngobrol, tapi ternyata kok tetap saja seperti itu, maka ya sudah, berarti memang dia tidak bisa lagi diperjuangkan. Tapi kalau seandainya si orang tua ini dia itu bisa diajak ngobrol, bisa diajak kompromi, maka insya Allah lambat laun dia bakalan bisa kita dapatkan gitu. Ya. Jadi tergantung jenis orang tuanya ya, sama kelihayan kamu untuk melakukan pendekatan-pendekatan tersebut gitu. Baik ya. Ya itu ya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi Ustaz dari hamba Allah. Ustaz, dulu ana pernah berjanji kepada cewek, tapi cewek itu sendiri yang mengingkarinya Ustaz. Ini gimana solusinya Ustaz? Ya kalau misalnya Anda sudah berjanji kepada itu cewek atau malah cewek tersebut yang mengingkarinya, ya diikhlaskan aja Mas. Artinya berarti aja. Kan posisinya yang salah adalah dia kan. Saya tadi mengetengahkan informasi atau kajian ini itu lebih kepada kalau bisa nggak usah berjanji-berjanji seperti itu ya. Karena di dalam Islam kan memang tidak ada model janjian-janjian menikahi seperti itu, tidak ada. Yang ada adalah hitbah. Nah maka kemudian apa yang Anda alami itu adalah bagian dari akibat karena melakukan hal-hal seperti ini. Bagi yang mereka yang belum melakukan, jangan dilakukan. Tapi bagi mereka yang sudah melakukan, misalnya hari ini sudah sudah kandung janji gimana Tat? Ya udah dilamar aja sekalian, ya dilamar biar kemudian posisi kamu itu tidak cuma janjian doang, tapi memang benar-benar sudah hitbah. Baik ya. Ya itu ya yang saya dari Ustaz Burhan ya. Kemudian ini kita lanjut lagi atau gimana? Ya lanjut baca SMS aja atau mungkin ya. Kalau ada telepon silakan. Baik ya. Kita ke SMS selanjutnya. Ustaz, saya kemarin ditaruhkan sama seorang ikhwan, ibadah dan akhlaknya bagus, sayang sama orang tuanya, tapi masih nganggur. Umur udah lebih dari 30-an dan pendidikan lebih rendah dari saya. Beliau D3 sedangkan saya S1. Bagaimana ya Ustaz, mohon sarannya. Kalau dari apa yang sudah diinformasikan tadi, agamanya bagus, sayang sama orang tua, cuma persoalannya sekarang dia masih nganggur ya. Iya. Memang agak susah ya, tapi sebenarnya kalau dengan data-data seperti itu, dia sudah punya beberapa poin plus ya. Agamanya bagus, itu sudah jaminan. Maksudnya jaminan bahwa dia tidak akan menyakiti kamu ketika dia tidak mencintaimu. Atau ketika dia marah, dia tidak langsung ringan tangan, mukul segala macam. Itu sudah satu poin. Adapun kalau masalah pekerjaan, bisa dibantu. Maksudnya bisa dibantu begini, coba dicarikan pekerjaan, atau coba didorong dia untuk membuka usaha, atau coba ditanya kira-kira pengalaman usahanya selama ini apa, pengalaman pekerjaannya selama ini apa. Kalau ternyata yang bersangkutan itu bukan karena aspek malas, ya misalnya dia udah nyoba beberapa tapi ternyata belum beruntung juga, atau ternyata dia udah pernah bekerja tapi ternyata dia dikeluarkan karena aspek-aspek syar'i, misalnya nggak boleh sholat Jumat, atau mungkin nggak boleh pelihara jenggot, atau mungkin apa, berarti salahnya bukan di dia, tapi mungkin karena dia belum mendapatkan yang tepat aja. Tapi kalau selama ini kamu tanya, kenapa sih mas kok nggak kerja gitu, mungkin karena ya saya malas sih kerja, ngapain kerja kan, atau mungkin karena saya malas buka usaha, takut resiko, saya pengennya di rumah aja tapi duitnya datang. Nah kalau orangnya tipikal kayak gitu, berarti meskipun agamanya bagus tapi dia tidak punya motivasi untuk menafkahi. Nah ini berat ini kalau dijadikan suami. Tapi kalau seandainya bukan itu, tapi karena aspek tadi, dia pernah bekerja tapi dikeluarkan karena aspek-aspek syar'i, maka dia bisa untuk dijadikan suami dengan harapan nanti setelah menikah justru mendapatkan rezeki yang lebih besar dari Allah gitu. Kalau masalah pendidikan D3 sampai S1 tidak begitu bermasalah, saya menurut hemat saya ya. Tidak begitu bermasalah. Tidak masalah berarti ya, kan ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ustaz ya, dari Uhti di Sukoharjo. Ustaz, saya baru saja gagal taaruf pertama kalinya. Saya masih resah dan gelisah karena umur udah 28, masih bingung melangkah ke depannya. Ustaz, menurut pendapat Ustaz ini gimana? Bolehkah saya tahu alamat Ustaz agar saya bisa konsultasi? Ya, gimana ya Ustaz ini? Bisa enggak Ustaz? Iya. Jadi gini Mbak, 28 gagal taaruf ya. Apa yang harus dilakukan? Nah, kalau orang bisnis bilang kan gagal itu sukses yang tertunda gitu kan. Betul sekali Ustaz ya. Jadi bisa jadi ini adalah ujian bagi jenengan Mbak, karena mungkin kegagalan tersebut. Jadi ada bahasa begini, ketika Allah memberikan ketentuan gagalnya kita bersama seseorang, maka sebenarnya itu adalah sebuah jalan untuk kita agar ditunjukkan kepada orang yang lebih baik daripada itu. Artinya bakalan ketemu dengan penggantinya. Kalau kita sering berpikir positif seperti itu, fa insya Allah kita nanti akan mendapatkan orang yang tepat. Jadi untuk masalah jodoh memang tidak boleh berhenti berikhtiar, teruslah berikhtiar sampai nanti ketemu sama orang yang tepat. Tidak perlu putus asa karena hanya kepada Allah kita akan kembali. Kalau untuk alamat silahkan dicatat Mbak, di kantor saya saja di Gaza Media, GAZZAMEDIA, Jalan Profesor Suharso, Gang Anggur 6 Romawi, nomor 6 Solo. Mungkin nanti kalau tidak jelas bisa nelpon lagi, ketemu sama mas operator nanti biar dicatatkan sama beliau. Gitu Mas Faruk. Itu ya, silakan nanti kalau ingin janjian ya, datang aja ke kantor beliau Ustaz Burhan. Kemudian kita lanjut lagi Ustaz ya. Iya. Dari Mbak Wati di Klaten ini. Ustaz mau tanya, dulu ada yang janji sama Ana besok kalau udah lulus mau melamar. Pakai janji dengan insya Allah, itu pun juga janji sama orang tua tapi cuma lewat SMS ini. Terus orang tua Ana harus gimana Ustaz jawabnya ini? Pertama, dengan SMS itu tidak menunjukkan seseorang itu serius. Kalau bahasa etika komunikasi publik itu, lewat SMS itu biasanya orang tingkat keseriusannya itu kurang gitu. Makanya kemudian kalau orang jual beli kan, ketika dipaparkan barang dagangannya itu no SMS ya, telepon only gitu misalnya ya. Atau karena dianggap orang telepon itu berarti dia berniat untuk benar-benar ngomong, benar-benar serius menghadirkan dirinya. Tapi kalau SMS siapapun bisa SMS. Apalagi kalau ini kaitannya dengan menikah, berjanji kepada orang tua si gadis ya, ini memang kurang sopan kalau menurut saya. Sehingga bagaimana sikap orang tua Anda? Sebenarnya orang tua Anda sangat berwenang untuk mencarikan pengganti bagi Anda, bagi dia maksudnya, pengganti calon suami bagi Anda. Jadi orang tua yang bertanggung jawab untuk mencarikan siapakah yang nantinya akan menjadi pendamping Anda. Kalau seandainya dia cuma bisanya janji seperti itu, maka minta saja untuk ditegaskan lagi apakah memang benar-benar dia akan melakukan janji itu ataukah tidak, sehingga pihak keluarga tidak memiliki atau mendapatkan harapan-harapan kosong. Ditunggu ternyata nggak lewat, ditunggu ternyata nggak datang, itu kan kasihan sekali gitu. Baik, itu ya untuk Anda, semoga menjadi apa ya namanya, menjadi nasihat yang baru ya. Ya, kita break dulu aja Mas Farouk. Baik, ya kita break dulu Mas. Ustaz Burhan jadi operatornya nih. Iya, kan enak. Double-double. Kita break dulu ya. Bagi Anda nanti yang ingin bertanya, masih ada kesempatan sampai nanti pukul 5:30 ya. Jadi masih banyak waktu untuk Anda yang ingin bertanya. Dan kita akan kembali lagi setelah beberapa informasi yang berikut ini. 107,7 RDS Did you ever hear about the boy who ate an egg and ate? He ate early in the morning and he ate when it was late. But he didn't thank Allah for all the yummy food he had. And he ate so much it made him sick, which really made him sad. He ate dates in Damascus, which he thought were very nice. Hot some roosters in Sumatra, seasoned with a special spice. He ate tacos in Tijuana with some sauce he got from Spain. Masih dari kawasan Syar, Jalan Adi Sumarmo 181 Solo, di program Kalam Remaja ya, bersama Ustaz Burhan Shodik. Baik, kita kembali lagi ke SMS ya Ustaz ya ini. Atau ada materi yang ingin disampaikan lagi Ustaz? Ya, SMS dulu aja. Baik, kita ke SMS dulu saja. Dari siapa ini? Dari Istiqomah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ana seorang akhwat yang pernah dijanjiin untuk dinikahi oleh seorang ikhwan ini Ustaz. Iya. Akan tetapi dia mutusin ana lantaran dia dapat tugas sekolah lagi dari ustadznya. Akan tetapi hingga sekarang ana masih belum terima karena ana ditinggalin begitu saja. Bagaimana ini Ustaz caranya mengikhlaskannya agar tidak teringat terus? Ya, kalau Anda memilih untuk tidak ikhlas dengan menyimpan perasaan kesal itu, selamanya Anda tidak akan pernah ikhlas, karena itu pilihan Anda, ya kan? Tapi kalau seandainya Anda berpikir positif, semua yang kita alami, yang kita hadapi, peristiwa yang menyapa kita, kejadian yang menyapa kita, itu adalah bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah yang berhak menentukan itu semua. Kita bilang, ya sudah ya Allah, saya menerimanya dengan lapang dada, dengan hati yang ikhlas. Sekarang saya menunggu ketentuan Allah berikutnya. Itu akan lebih melegakan, ya. Udah deh, memang dia bukan jodoh kita. Ya sudah, terserah. Ya, orang ini Allah yang atur kok. Sekarang saya tinggal berdoa kepada Allah untuk menghadirkan sosok lain yang bisa menenangkan saya dari ketidakikhlasan itu. Yaitu ikhwan lain yang mungkin lebih bagus, lebih gentleman, lebih bertanggung jawab, lebih solih daripada orang yang sudah meninggalkan kita, gitu Mbak. Tapi kalau selamanya Anda tidak ikhlas, Anda tidak akan pernah ikhlas ya, dan tidak akan pernah, dan perasaan itu hanya akan ngeboti diri Anda sendiri, gitu. Baik ya, baik itu ya saran dari Ustaz Burhan Shodik ya, semoga bisa diamalkan dengan baik. Kemudian ini dari Ahmad di Polokarto. Ustaz, kalau si akhwat beri waktu 1 tahunan untuk menunggu, apa bentuk penolakan Ustaz? Kebetulan ia lebih muda umurnya, yaitu 23 tahun. Gimana Ustaz pendapatnya? Kalau 1 tahun sih kelamaan ya Mas. Tapi kalau seandainya memang dia memang pengen punya persiapan selama 1 tahun itu, Anda bersabar menunggunya dengan tidak mengkontak dia, tidak meng-SMS, tidak menelpon, tidak berhubungan dengan dia. Anda sama-sama berada di posisi Anda masing-masing, ya. Kemudian setahun berikutnya Anda datang melamar lagi, insya Allah itu tidak masalah. Tapi kalau seandainya selama 1 tahun itu justru malah Anda pacaran terselubung, pacaran Islami, yang itu tidak boleh, gitu. Baik, gitu ya. Kemudian ini ada lagi dari siapa ya ini ya, 320. Nah Ustadz, gimana cara melupakan seseorang yang orang tersebut ana suka? Ya ana ingin melupakan orang tersebut, tapi susah, kadang masih ada bayangan tentang dia. Tapi prinsip ana, Ana ingin tolabul ilmi dulu. Jazakumullah khairan katsiran, Ustaz. Cara melupakan seorang yang pernah disukai, Ustaz. Gimana ini caranya? Pertama, kalau mau melupakan total tidak bisa ya. Karena memang itu sudah membekas di hati kamu. Yang bisa adalah menyelimurkan hati itu dengan kesan-kesan atau ingatan-ingatan yang lebih positif daripada yang sebelumnya. Jadi mungkin suatu ketika pada saat tertentu Anda akan teringat, tiba-tiba teringat ya. Mungkin suatu ketika pada saat tertentu Anda akan ingat lagi dan begitu terus, begitu seterusnya. Ketika sibuk Anda tidak ingat, tapi ketika tidak sibuk Anda malah ingat gitu. Nah, caranya ya berdoa kepada Allah agar disibukkan hati ini dengan hal-hal yang lebih bermanfaat daripada mengingat-ingat orang-orang yang sudah pernah hadir di hati kita. Baik. Itu ya. Jadi gimana Ustaz untuk melupakan? Ya, tadi satu, pertama yang perlu disadari bahwa ingatan itu tidak bisa totally hilang, ya kan? Kemudian ini nggak bisa ya tadi. Total itu nggak bisa mas. Apalagi kalau itu sifatnya cinta pertama ya kan, nggak pernah kenal cewek tiba-tiba kenal ke dia gitu. Nah dia bisa hilang ketika berubah menjadi benci ya. Misalnya cinta yang akut berubah menjadi benci karena cinta itu posesif, pengen memiliki, akhirnya tidak sebagaimana yang kita harapkan, akhirnya justru berubah menjadi benci. Atau yang kedua, hati kita sudah terisi oleh orang lain, maka orang yang dulu pernah kita cintai itu bakalan hilang. Atau yang ketiga, tidak mesti orang lain, tapi hati kita penuh oleh cinta kepada Allah. Nanti ketika cinta kepada Allah, hati kita sudah sibuk mencintai Allah, maka untuk mencintai orang yang pernah kita cintai itu tidak ada space dan tidak ada waktu lagi. Ya, intinya ya, tidak bisa sepenuhnya ya, Sat, ya. Baik. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari siapa ini, Khalid Abdurrahman di Sumbaksel. Mana ini Sumbaksel ini? Ustaz, ana pernah berjanji kepada seorang akhwat bahwasanya ana akan melamarnya dalam jangka waktu sekitar 1 tahun lagi. Namun kini saya sedikit merasa berat jika harus menunggu 1 tahun lagi. Saya khawatir jika menunggu 1 tahun lagi saya khawatir jatuh dalam perzinahan. Ahwatnya tinggal jauh dari tempat ana. Bagaimana ini menurut Ustaz nih? Ya kalau kamu khawatir 1 tahun lagi bakalan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, misalnya maksiat, ya kamu segerakan aja mas. Kamu langsung datangi orang tuanya, minta untuk disegerakan. Bisa gak pak kira-kira kalau misalnya saya nikahi sekarang? Kendalanya apa? Bisa dibicarakan gak? Dapat solusinya gak? Seperti itu. Baik-baik ya. Jadi disegerakan saja Ustaz ya. Kenapa harus nunggu 1 tahun? Kemudian ini dari siapa ini ya? Dari akhwat hamba Allah di Sukoharjo. Ustaz, saya sudah dilamar sama ikhwan. Dia sudah datang ke rumah dengan keluarganya dan saya sudah mantap. Tapi ayah saya menjawab dengan jawaban tidak jelas, tidak diterima dan tidak menolak ya. Jadi tidak jelas nih ya Ustaz. Dengan alasan karena kakak saya perempuan belum menikah. Solusinya gimana Ustaz? Solusinya adalah membantu kakak kamu menikah dulu. Sekarang kamu posisikan dong, misalnya kamu punya simpati atau empati kepada kakak. Kamu bisa bayangin kalau seandainya kamu di posisi kakak kamu ya. Kamu belum menikah tapi adik kamu sudah kepingin menikah ya kan. Secara sebagai seorang kakak pasti perasaannya gimana, pasti dirinya gimana. Meskipun secara syar'i sih gak ada masalah kamu mau nikah duluan, tapi coba kita pakai empati kita kepada sang kakak. Kalau perlu kakak dibantu untuk menemukan calon pasangannya. Jangan mungkin dalam tanda kutip kita egois, yang penting saya senang, mau kakak susah itu masalah kakak. Enggak kan. Bapak sebenarnya cukup wise, cukup bijaksana dengan menunda itu. Karena memang kakak yang belum menikah pastinya hatinya bisa sakit ya, manakala kemudian melihat adiknya duluan yang menikah. Meskipun itu secara syar'i tidak ada masalah, cuma kita bicara pada aspek yang sifatnya human interest-nya seperti apa ya, kemanusiaannya seperti apa gitu. Jadi coba aja dibicarakan secara keluarga bagaimana caranya agar kakak ini, atau mungkin kakak sudah ada calon tapi tidak pernah mau berbagi dengan keluarga atau bagaimana, coba dibicarakan lagi. Baik ya. Kemudian satu lagi SMS Ustaz dari siapa ini, dari siapa ini, Ana di Ana kelas 3 MTS ya. Ini maksudnya gimana nih? Ya kita angkat telepon ya. Kita angkat telepon dulu ya Sen ya. Ini operatornya mana ini, Mas operatornya? Nah ini kita tunggu Mas Fatah ya untuk menyambungkan ke sini. Brought the girl some food, shared it with the family. Then they thanked Allah for what they had, and then he let them be. So let's start. Ternyata cuma miss call, Ustaz ya. Oh, fakir miss call ya. Ini ada pertanyaan dari cowok ya, 26 tahun. 26 tahun? Pria dong. Saya sudah banyak tawaran, tapi belum berani Ustaz. Posisi saya sekarang cuma bantu orang tua karena nggak boleh kerja di luar. Saya bingung nanti kalau masalah nafkah istri, karena masalah keuangan yang ngatur masih orang tua. Kalau mau buka usaha sendiri nggak boleh. Sedang saya sudah ingin nikah tapi masih bimbang, Ustaz. Gimana solusinya, Ustaz? Solusinya kamu minta yakin sama Allah bahwa saya harus menikah. Usianya udah gak muda lagi nih, 26. Kalau masalah orang tua, nanti kalau lihat kamu yakin, orang tua juga bakalan yakin. Tapi kalau orang tua melihat kamu ingah-ingih, bahasa Jawanya ya, maju enggak, mundur juga enggak, orang tua juga gak bakalan yakin kalau kamu itu mampu untuk menikah. Jadi kamu yakinkan diri kamu, wajahnya diyakinkan, maju ke orang tua juga yakin. Masalah nafkah bisa dicari. Maksudnya sekarang pun ketika kamu sendirian kan kamu gak kelaparan kan. Itu pun juga akan terjadi manakala kamu menikah. Nanti rezeki istri bisa dicari bersama-sama kan. Ketika menikah rezekinya jadi dua. Rezeki kamu sama rezeki istri dikumpulin. Dan orang tua ketika melihat anaknya sudah menikah, tentu saja tidak akan bakal ikut campur sebagaimana ikut campurnya orang tua ketika kamu masih sendiri atau jomblo. Jadi mantapkan dulu wajahnya setiap menghadap orang tuanya. Kalau bilang sama orang tua wajahnya enggak mantap kan? Iya. Orang tua juga enggak bakalan yakin itu. Apa iya lele gue nikah lele gitu kan. Tapi kalau saya yakin Bu, saya mau menikah gitu ya. Oh iya ya wes. Baik ya, kemudian sebelum lanjut lagi kita ke break dulu ya, Stan ya. Iya, siap. Kita break dulu dan bagi Anda masih ada waktu untuk Anda yang ingin bertanya dengan Ustaz Burhan Shodik ya, masih di tema yang sama ya, ketika janji tak lagi sakti ya. Baik, kita akan kembali lagi setelah beberapa informasi yang berikut ini. 107,7 RDS. Did you ever hear about the boy who ate and ate and ate? He ate early in the morning and he ate when it was late. But he didn't thank Allah for all the yummy food he had. And he ate so much it made him sick, which really made him sad. He ate dates in Damascus, which he thought were very nice. Hot some roses in Sumatra, seasoned with a special spice. He ate tacos in Tijuana with some sauce he got from Spain. Baik, masih di 107.7 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Dan masih di program yang sama, Kalam Remaja bersama Ustaz Burhan Shodik. Masih menunggu Anda yang ingin bertanya dengan Ustaz Burhan Shodik ya. Silakan di via telepon 765-1818 atau bisa melalui SMS 081226170777. Dan mungkin Anda yang online mendengarkan via streaming, Anda juga bisa untuk posting di status terbarunya RDS yang untuk bertanya dengan Ustaz Burhan Shodik di Kalam Remaja RDS FM. Baik, ini Ustaz, di Facebook ada yang bertanya, kita baca nih Ustaz ya. Dari Roni ya Ustaz. 3 bulan yang lalu saya pernah mengucapkan sesuatu pada seorang wanita bahwa tahun depan sehabis lebaran insya Allah saya akan melamarmu. Ya Ustaz, apa saja yang sebaiknya saya lakukan agar saya tidak ingkar janji? Monggo Ustaz. 3 bulan yang lalu kamu pernah ngomong seperti itu. Lalu apa yang harus kamu lakukan agar kamu tidak ingkar janji? Ya ditepati janjinya. Kamu segera datang ke dia, terus kemudian kamu lamar dia ya. Kalau bagaimana caranya sih, ya kamu aja orang tua ya kan, datang ke rumah beliau, ke rumah sang gadis berserta keluarganya. kamu sampaikan kalau mau datang ke situ bersama orang tua dan niatnya mengkhitbah atau melamar. Jadi insya Allah pihak keluarga juga akan mempersiapkan, pihak kamu juga akan mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi apa namanya caranya langsung aja dilamar ya Ustaz ya? Iya, lamar aja. Yang gak ingkar janji ya. Iya, betul. Kenapa harus menunggu setahun gitu ya? Baik, kemudian di SMS sudah ada yang masuk lagi ya. Kita baca nih ya Ustaz ya. Iya. Dari siapa nih? Fahma di Klaten. Ustaz, ana ini kelas 3 MTs ingin melanjutkan SMA. Ana bingung ingin SMA di mana, tapi ana udah punya pilihan di SMA IT. Dan ana ingin sekolah yang ahwat ikhwannya dipisah. Tapi Abi dan Umi pengennya ana itu di negeri. Ana enggak mau karena pergaulannya bebas. Gimana ini solusinya, Ustaz? Ya, alasan-alasan kamu tidak mau itu tahu enggak orang tua? Terus kemudian kalau seandainya orang tua kamu tahu, kira-kira beliau sanggup enggak untuk memenuhi keinginan kamu itu? Kalau versi kamu mungkin karena versinya pengen putra-putri dipisah, tapi coba tanya apakah versi orang tua itu alasannya apa? Mungkin versi orang tua tidak memilihkan sekolah seperti itu karena mahalnya mungkin. SPP-nya mahal dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya kemudian orang tua tidak berpikir menyekolahkan kamu ke sana. Lebih bagus disekolahkan di tempat lain. Maka oleh karena itu, coba dibicarakan lagi. Apakah alasan beliau itu terkait dengan dana? Kalau misalnya terkait dengan dana, ada nggak sekolah putra-putri dipisah tapi dananya lebih murah daripada itu? Atau alasannya karena alasan yang lain, misalnya takut kamu jadi Islam yang seperti apa atau gimana gitu. Nanti kalau sudah bertanya seperti itu, sebenarnya kok gak boleh, kenapa sih Pak? Apakah mungkin karena duit atau mungkin karena apa gitu? Kalau bapaknya atau ibunya itu menjawab bukan karena duit, saya sih bisa menyekolahkan kamu di situ, cuma saya tidak serak saja. Nah, kejar lagi tidak seraknya pada aspek apa, Pak. Jadi, insya Allah pembicaraan itu agak meruncing dan agak mengerucut pada satu solusi, gitu. Iya. Baik, itu ya. Semoga bisa menjadi pencerahan untuk Anda, nih. Yang bingung, ya, bagaimana cara apa meyakinkan orang tuanya, ya, Ustaz, ya. Iya. Kemudian, ke SMS selanjutnya. Dari sama ini dari 722 Ustaz, gimana caranya mendapatkan akhwat yang solehah untuk dijadikan istri di daerah Solo? Sampai Mas Faruk ketawa ya. Jadi kita solehkan dulu diri kita ya kan. Kemudian mungkin tempat-tempat berkumpulnya wanita solehah itu di mana? Ya, jelas bukan di mall kan, di tempat-tempat kajian, di masjid, ya, di seminar-seminar muslimah. Ya. Nah, dari situ kemudian nanti minta tolong aja kepada ustadzah atau ustadz siapa gitu yang kemungkinan. Kalau di sini dulu ada KKS ya, komunitas keluarga syariah. Tapi nggak tahu sekarang atau masih aktif atau tidak. Tapi insya Allah dengan begitu nanti bisa dibantu oleh pihak-pihak yang bersangkutan tersebut. Iya. Ya, jadi jangan malu-malu ya kalau ingin mencari istri solehah, ya di solehah dulu, terus kemudian tanya-tanya sama ustadznya. Ya, betul. Selanjutnya dari 398 ya, ana ahwat dari Sragen Ustaz. Ana pernah ta'aruf dengan ikhwan, tapi ana bilang kepada ikhwan tersebut bahwa ana pengen bercadar, tapi ikhwan tersebut malah meninggalkan ana. Apa yang harus ana lakukan, Ustaz? Oh, pertanyaan dari tadi, apa yang harus Anda lakukan semua ya? Jadi begini, kalau sudah ditinggal karena alasannya itu, berarti yang bersangkutan kan tidak mau Anda pakai cadar, Mbak. Nah, pakai cadar di sini memang ada yang meyakini itu sebagai sebuah fardu ain, ada yang meyakini itu sebagai sunnah muakkadah. Nah, kalau seandainya memang jenengan, Mbak, itu memang memakai cadar itu lebih kepada aspek kewajibannya, jangan mengalah dengan pria seperti itu. Berarti tinggal antum mencari sosok pria yang mau menerima antum pakai cadar. Ya. Toh seandainya misalnya kamu pakai cadar, yang bersangkutan keberatan atau apa, kan bisa dibicarakan. Kenapa keberatan ya? Dan itu justru malah sebuah cara bagi Allah untuk menyelamatkan kamu agar tidak mendapatkan laki-laki yang meremehkan untuk urusan-urusan aurat atau cadar. Ya kita nggak tahu setelah ini misalnya kamu dapat malah orang yang lebih hebat daripada itu, misalnya seorang yang sangat menghargai hukum-hukum cadar, dia paham betul dengan hukum-hukum itu. Selama kita sabar, insya Allah ya mbak ya, kita sabar, kita benar-benar yakin kepada Allah bahwa akan datang pengganti-pengganti yang lebih baik gitu kan, yang bisa menenangkan hati, bisa membahagiakan, bisa memberikan solusi, dan kemudian dia bisa menerima apa adanya, termasuk dia mampu menerima kita memakai cadar, itu akan sangat lebih bagus daripada kita mendapatkan seorang suami yang melarang kita memakai cadar. Ya. Baiknya itu ya, semoga menjadi pencerahan untuk Anda. Kemudian dari SMS lagi, ini dari siapa? Arin di Semarang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Arin. Ya, baru kemarin Ana mutusin sementara sampai Ana siap untuk menikah dengan seorang ikhwan. Sebenarnya ikhwan itu sudah siap menikahi Ana, tapi Ananya yang belum siap. Karena studi belum kelar. Ana sadar Islam tidak ada pacaran meski hanya via SMS atau telepon karena jarak kami jauh. Dari pembicaraan itu Ana sampaikan di awal tahun ini mari kita berubah ke arah yang lebih baik, yaitu dengan cut komunikasi dulu. Kalau dalam penantian nanti antum menemukan ahwat yang baik dan antum cocok, Ana ikhlas. Dan kalau kita tidak berjodoh, saling menyalahkan, tapi Ana gimana ini? Ada yang terputus ini ternyata, jadi bingung ini bacanya. Ya, kita ke sama selanjutnya dulu aja. Ya, lompati dulu ya. Nanti lompati kalau dulu. Arin punya waktu di SMS lagi yang lebih singkat. Baik, ini SMS yang di bawahnya ya. Dari 907, Ustaz, kalau akhwat dilamar biasanya pengen hidup bersama orang tuanya setelah menikah, itu gimana solusinya untuk menjelaskannya Ustaz? Dari ikhwan nih, di mana enggak disebutkan. Ya, Anda jelaskan sama akhwat tersebut bahwa ketika nanti sudah menikah, kamu sudah jadi istriku, kamu harus taat kepadaku. Salah satunya adalah taat dalam soal tempat tinggal. Biasanya ketika akhwat punya syarat-syarat seperti itu, biasanya dia anak bungsu ya, yang harus tinggal sama orang tuanya, nungguin ibunya yang sudah sepuh misalnya, atau nungguin bapaknya yang sudah sepuh. Akhirnya kemudian kamu harus sebagai suaminya mengikuti dia. Ya, tinggal kitanya mas, kalau kitanya orangnya luwes, ya gak apa-apa deh, kita nungguin ibu kamu, toh itu dia juga bakalan jadi ibu saya juga kan. Ibu mertua kan juga ibu kita. Tapi kalau seandainya kamu tipikalnya kaku, gak bisa, kamu harus mengikuti aku gitu ya. Itu kan ibu kamu, bukan ibu aku gitu. Atas-atasan, karena ya iso wae gitu ya. Cuma persoalannya kamu tipikal yang mana? Kalau misalnya kamu tipikalnya orangnya luwes, maksudnya ya memang secara syar'i sih kamu harusnya ikut aku deh. Cuma karena memang kondisinya kayak gini, ibu harus kita rawat dan kamu adalah anak bungsu, ya kita lakukan aja. Insya Allah ini akan menjadi pahala bagi kita. Tapi kalau seandainya alasan ingin tinggal orang tua itu justru datang dari si istri atau calon istri, maka dia harus dinasehatin. Karena ketika, tapi nasihatinya kan lebih enak gini misalnya, dek kamu ketika nanti sudah jadi istri, itu adalah jadi ratu. Nah, jadi ratu itu harus punya istana. Kalau kamu masih tinggal sama orang tua kamu, kamu gak punya istana, istana kamu nebeng. Nah, kalau kamu tinggal sama aku rajanya, kamu ratunya, dan kontrakan kita itu adalah istana kita, gitu. Iya, luar biasa. Kemudian ini lanjutannya yang sebelumnya tadi ya, Ustaz ya. Nah, ini lanjutannya gini nih. Tadi kan baru mutusin ya. Tadi sampai mana tadi? Break dulu aja ya. Baik ya. Break dulu aja dan kita akan kembali lagi setelah beberapa informasi yang akan lewat, tapi Anda juga masih ada kesempatan yang ingin bergabung sampai pukul 5:30 waktu Indonesia bagian barat. 107,7 RDS. Did you ever hear about the boy who ate an egg and ate? He ate early in the morning and he ate when it was late. But he didn't thank Allah for all the yummy food he had. And he And he ate so much it made him sick, which really made him sad. He ate dates in Damascus, which he thought were very nice. Hot some mussels in Sumatra, seasoned with a special spice. He ate tacos in Tijuana with some sauce he got from Spain, and a bowl of fresh baklava that he bottled in Bahrain. Masih dari kawasan Siar Jalan Adi Sumarmo 181 Solo, media dakwah Syariah 107.7 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Baik ya, masih bersama saya Mas Faruk dan juga Ustaz Burhan Shodiq dalam program Kalam Remaja. Dan juga masih ada waktu sekitar 15 menit ke depan insya Allah ya, yeah, di kebersamaan kita di Kalam Remaja. Baik, kita lanjut ke pertanyaan di SMS Ustaz tadi yang sempat terputus ya ini ya. Mm-hmm. Ya, assalamualaikum Ustaz, baru kemarin ana mutusin sementara. Mm-hmm. Sampai ana siap untuk menikah dengan seorang ikhwan. Yeah. Sebenarnya ikhwan itu sudah siap menikah ana, tapi ana belum siap karena studi belum kelar. Ana sadar Islam, tidak ada pacaran meski hanya via SMS atau karena jarak kami atau telepon karena jarak kami jauh. Dari pembicaraan itu ana sampaikan di awal tahun ini mari kita berubah ke arah yang lebih baik, yaitu dengan cut komunikasi dulu. Kalau dalam penantian nanti antum menemukan akhwat yang lebih baik dan cocok, ana ikhlas. Dan kalau kita tidak berjodoh, jangan kita saling menyalahkan. Tapi ikhwan itu kurang bisa menerima dan salah paham bahwa ana akan meninggalkan dia. Mohon nasihatnya Ustaz, apa yang mesti ana lakukan? Apakah salah dengan langkah saya yang seperti ini Ustaz? Sebenarnya tidak salah ya langkah antum sebagai seorang akhwat, karena itu bagian dari cara antum untuk menjaga diri. Karena biasanya memang kalau akhwat tidak tegas dan cenderung tidak tegas, artinya karena kasihan atau mungkin tidak tega, maka akhirnya terjadi dia masuk ke sebuah lubang yang sebenarnya tidak ridho dengan lubang tersebut. Oleh karena itu, ini menunjukkan bahwa keterangan antum kepada si ikhwan itu tidak cukup dimengerti dia gitu. Akhirnya terjadi kesalahpahaman. Maka namanya juga salah faham, harus dibenar faham. Jadi mungkin keterangannya diulang ya, ditegaskan lagi. Maksud saya itu bukan meninggalkan antum, tapi saya pengennya itu tidak seperti ini. Kalau toh seandainya kita ingin menuju kepada satu pernikahan yang halal, barokah, maka kita jangan mulai dengan sesuatu yang maksiat kan. Jangan kita mulai dengan sesuatu yang salah, tapi kita harus mulai dengan sesuatu yang berkah juga ya. Kita jaga hati kita jaga diri kita. Ya sudah deh, kalau memang harus satu tahun nunggu, udah, nanti kamu sekarang kita freeze, kita bekukan dulu sementara hubungan kita ini, genjatan senjata, baru nanti setelah itu kamu datang lagi ke saya. Kalau memang sudah siap dan saya sudah siap, benar-benar siap saat itu untuk menjadi istri, maka silakan datang. Tapi kalau seandainya belum, kita nggak usah pakai komunikasi-komunikasi seperti ini. Sampai mungkin ngasih-ngasih buku gitu ya. Dengan tema-tema yang sebenarnya diinginkan kepada kita. Udah deh, saya beli buku sendiri juga bisa gitu. Jadi lebih kepada aspek menjaga hati dan menjaga diri. Mungkin ikhwannya itu harus dijelaskan sekali lagi biar dia paham. Ya. Semoga bisa dipraktekkan kembali, benar pahamkan. Ya. Ada telepon kayaknya Mas? Ya ada telepon ya. Langsung kita angkat aja ini, karena Mas Fatahnya baru ke belakang ya. Iya. Baik. Oh. Bukan telepon sini. Oh, telepon yang sana ya. Ya. Kita ke SMS dulu aja Ustaz ya. Dari Syahidah di Boyolali. Ustaz, kok sekarang banyak orang yang kelihatannya ngaji tapi masih pacaran. Karena temanku ada yang sering main ke tempat laki-laki yang katanya mau nikah sama dia. Terus 3 bulan sebelum nikah malah boncengan kemana-mana. Ini gimana ini Ustaz? Satu, itu oknum ya, artinya tidak bisa dipukul rata bahwa yang bersangkutan itu mewakili komunitas pengajiannya. Bisa jadi dia memang sekarang sedang mengutamakan nafsunya atau memprioritaskan nafsunya daripada ilmunya. Bisa jadi dia sedang mengalami futur atau lemah atau bosan dengan aktivitasnya. Dan bisa jadi, dan itu sangat mungkin, dia sedang digoda oleh setan. Oleh karena itu, tidak bisa dipukul rata bahwa semua orang yang ngaji seperti itu. Bisa jadi dia memang pelaku-pelaku yang hari ini membuat resah masyarakat dengan kedok ngajinya tersebut. Nah, kita sebagai seorang teman yang nasihatin, hak kita untuk menasihatin dia. Kewajiban kita ya, bukan hak. Kewajiban kita menasihatin dia dan hak dia untuk mendapatkan nasihat dari kita. Kalau seandainya nasihat sekali, dua kali, tiga kali tidak juga berhasil, doakan mudah-mudahan dia mendapat hidayah dari Allah Ta'ala. Baik. Baik, kita ya. Kemudian lanjut ke SMS juga, Kak, ya. Ya. Ustaz, ini saya Nano. Saya soal ilmu Islam masih kurang. Mm-hmm. Apakah bisa saya berjodoh dengan wanita yang berjilbab, Ustaz? Alias bercadar. Bisa enggak, Ustaz? Bisa aja. Ya. Asalkan wanita itu mau sama kita, kan? Ya, ya. Jadi Mas Nano, kewajiban kamu seperti yang di Jumari tadi, ya. Belajar Islam, ya kan? Saya sendiri juga tidak tahu ya motivasi Anda ingin mendapatkan seorang wanita bercadar. Apakah memang Anda berpikir kalau seandainya sudah pakai cadar itu pasti sudah wow gitu ya. Maksudnya secara keilmuan, wallahualam ya, mungkin pertimbangan antum sendiri. Tapi yang jelas, kita bakalan dijodohkan dengan orang yang insya Allah Islamnya itu sama sebagaimana kita. Jadi kita pupuk aja diri kita sebaik-baiknya, belajar, ngaji, taklim, baca buku, baca Quran, baca hadis, baca kitab-kitab para ulama. Nanti semakin kita berilmu, semakin kita paham, semakin kita matang. Yang kita butuhkan sebagai sosok istri itu kayak apa, gitu. Jadi tidak melulunya kemudian kita berpikir bahwa saya mampu nggak ya, jangan cuma bertanya aja, tapi bagaimana kita memampukan diri kita untuk berada di level itu. Baik ya. Yeah. Jadi solehkan diri dulu ya, Ustaz, ya. Iya. Berkata Ustaz tadi. Jadi memantaskan diri gitu ya, seberapa pantas diri kita untuk mereka, ya kan? Atau seberapa pantas mereka untuk kita. Ini menyapa ini buat teman-teman yang ada di Mafaza, ya. Mafaza. Di mana, Ustaz? Di Magetan. Ternyata mereka menyimak kita juga di Solo, ya kan? Iya. Alhamdulillah kalau santriwati-santriwati di sana menyimak, ya mudah-mudahan bisa jadi bekal untuk kehidupan di masa yang akan datang. Amin. Kemudian SMS selanjutnya, Ustaz. Dulu ana pernah ta'aruf dengan ikhwan tapi ditolak. Alasannya karena ana gak bisa seperti calonnya yang dulu. Dan sekarang ikhwan itu muncul lagi. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Ya. Pertanyaan sama ya. Bingung. Apa yang harus saya lakukan? Ada bingung nih Ustaz kayaknya. Ada sih tadi yang juga nanya seperti itu, tapi di off air ya, bukan di radio. Bahwa ikhwan itu pernah meninggalkan dia karena ingin bertaaruf dengan wanita lain. Tapi kemudian setelah itu katanya sih teringat dia gitu. Akhirnya kemudian digagalkan taaruf itu dan dia balik lagi gitu. Nah memang kalau sependek yang saya paham ya, kadang-kadang memang perempuan itu mudah memaafkan untuk urusan-urusan seperti ini. Kalau dibilang lugu mereka gak mau. Saya gak lugu kali gitu ya. Tapi ternyata memang dia lugu. Karena ketika seseorang laki-laki meninggalkan dia, dia nerima begitu aja. Kemudian setelah itu dia nangis. Dia gak bakalan maafin. Tapi ketika dia datang lagi dengan sejuta pesona dan wajah yang sangat penuh dengan rasa iba, dia kemudian memaafkan dan menerima dia lagi. Kalau bagi saya, kalau saya seandainya jadi Anda, saya akan mencari sosok pria yang lain yang tidak punya sejarah dari kita. Maksudnya dia tidak pernah meninggalkan kita. Itu lebih baik daripada kemudian kita menerima dalam tanda kutip barang retur ya. Jadi dia tidak pernah kesana, dia balik lagi ke sini gitu. Emang lu siapa kan? Kita memang agak punya harga diri. Tidak semudah itu balik dan datang, kau datang dan pergi sesuka hatimu. Tetapi kita punya prinsip lah, orang kamu dulu ninggalin aku kok sekarang datang lagi kayak gini. Saya juga sudah punya pilihan yang lain, harusnya seperti itu. Iya. Jadi mantap gitu ya, Sat, ya. Iya. Baik pendengar, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 5.24 ya, 23. Ya, jadi ini ada sedikit kesimpulan dari Ustaz Burhan Shodik tentang pembahasan yang sudah disampaikan beliau pada perjumpaan di Kalam Remaja kali ini. Ya, mungkin maksudnya tafadhal Ustaz sekaligus penutup ya Ustaz ya. Iya, baik. Sebelum ditutup ini ada satu pertanyaan yang masuk ke Facebook saya ya. Iwan-iwan sekarang suka pasang janji Ustaz dan seringkali kebanyakan janji kosong dengan berbagai macam alibi. Gimana caranya menepis perasaan sakit hati setelah diangkat ibaratnya terus kemudian dijatuhin gitu. Ya kalau setelah diangkat dijatuhin tinggal diangkatnya berapa meter kan. Kalau diangkatnya 10 meter ya jatuh mati gitu kan. Nah gimana caranya ngilangin perasaan sakit hati itu. Ya kita memang di satu sisi memaafkan ya. Tapi bukan berarti memaafkan itu membuka lagi hati kita kan. Kalau seandainya memaafkan sebagai seorang manusia memang kita wajib memaafkan orang yang minta maaf sama kita. Tapi kalau sebagai seorang yang punya harga diri belum tentu kita mau membuka lagi janji yang pernah teringkari tersebut. Saya maafin kamu, cuma masalahnya tidak semudah itu menerima kamu lagi. Jadi maafkanlah semua kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan makhluk kepada kita, siapapun itu ya, sebesar apapun itu, insya Allah itu akan melegakan hati kita. Tetapi untuk masalah pasangan hidup, pilihlah yang memang benar-benar orang yang komitmen terhadap janji-janjinya. Karena ketika Anda salah pilih, Anda akan kecewa selama-lamanya. Tapi kalau seandainya di awal kali Anda memilih, Anda benar-benar memilih dengan pilihan-pilihan yang tepat, maka fa insya Allah hidup Anda akan lebih bagus. Nah, remaja RDS yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, tema kita ini memang agak sensitif ya, terutama buat para akhwat ya, karena kehwan-kehwan mungkin lebih banyak berjanji daripada dijanjiin ya kan. Kan lucu juga ya Mas Faruk ya, kalau seandainya seorang laki-laki saya dijanjiin menikah sama seorang akhwat gitu kan, gak enak juga ya. Karena posisi kita ini hunter, pencari, pemburu ya. Kalau udah dapat dijanjiin gitu. Tapi setelah itu ternyata diingkari. Nah, oleh karena itu sebagai seorang pria harus memiliki harga diri. Janji adalah harga diri. Bagi seorang wanita janji adalah segala-galanya. Bagi seorang pria mungkin janji hanya sekedar mengucap di bibir saja. Maka oleh karena itu harus dirubah. Kita harus jadi seorang yang ikhwan yang solih, yang tidak akan berjanji kecuali memang mampu untuk menematinya. Jadi mending lebih baik diam daripada kemudian yowes engko tak tukokno ternyata ra ditukokne gitu ya. Yowes engko tak nikahi ternyata enggak dinikahi. Mending kemudian kita mengatakan bagi diri kita, ya Allah mampukan saya untuk menikahi dia pada suatu saat nanti. Kalau seandainya saya tidak mampu ya Allah, maka maafkanlah aku dan mudah-mudahan akan ada pria yang lebih mampu untuk menikahinya. Tapi kalau seandainya hati dia memang harus bersanding denganku ya Allah dan dengan ketentuanmu, maka izinkanlah aku untuk menemani dia di dunia dan akhiratnya gitu. Terima kasih buat remaja RDS yang sudah mantengin acara kita hingga tadi pukul 4. Dan mudah-mudahan kajian kita di kesempatan sore hari ini bisa bermakna dan bisa diambil hikmahnya sebesar-besarnya. Dan ingat, jangan sampai mau dijanjiin sama seorang ikhwan siapapun dia, setebal apapun imannya, kalau seandainya akhirnya cuma sekedar dikibulin, mending kamu menunggu hingga sampai halal, biarlah dia datang, lamar saya, datang dan bawa pulang, gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar RDS dimanapun Anda berada, demikian tadi acara kita di program Kalam Remaja, semoga bermanfaat untuk Anda dan bisa menjadi bekal untuk kedepannya. Saya Muhammad Al-Faruq yang bertugas sebagai pemandu acara di kesempatan kali ini. Mohon maaf jika banyak kata yang salah ataupun ada sesuatu yang tidak mengenakan ya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa tidawwa wal inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian tadi Kalam Remaja untuk kali ini. Jangan lewatkan Kalam Remaja pekan depan hanya di 101.4 RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Did you ever... Pendengar.